Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan sharing ya tentang perkembangan sejarah mazhab Syafi'iyah. Di mana kemarin kita sudah bahas tentang pembaharuan mazhab yang kedua yang digawangi oleh al-Imam atau Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Makki rahimahullah dan juga Syekh Syamsuddin Ar-Ramli rahimahullahu taala di dalam kedua kitab mereka Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj dan juga kitabnya Syamsuddin Ar-Ramli Nihayatul Muhtaj. Syekh Al-Qawasimi rahimahullah di dalam kitab beliau Madkhal ila Madzhab Imam Syafi'i beliau menyebutkan sebuah kritikan tentang tulisan-tulisan yang ditulis oleh ulama-ulama Syafi'iyah dalam rentang waktu abad ke-7 sampai abad ke-10 Hijriah. Di mana beliau mengatakan bahwa tulisan-tulisan ulama yang ada di rentang waktu ini itu jauh ya meninggalkan metodenya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Di mana kalau kita baca kitab Al-Imam Asy-Syafi'i di Ar-Risalah, di Al-Um, kita akan menemukan benar-benar konten ilmiahnya itu luar biasa. Ya, karena Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah beliau itu membawakan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, bahkan ketika beliau rahimahullah menerjemahkan sebuah bahasa, beliau membawakan banyak sekali ya, bukti-bukti dari syair-syair Arab yang menunjukkan bahwasanya makna sebuah kata adalah ini gitu. Nah, sedangkan di tulisan ulama-ulama yang ada di zaman abad ke-7 sampai abad ke-10 ini tidak demikian. Ya. Bahkan ketika berdiskusi, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sangat tenang, benar-benar beliau menunjukkan argumentasi-argumentasi yang kuat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan juga dalil-dalil yang lain beliau bawakan. Seperti nanti kita akan contohkan ya. Ini adalah kitab Ar-Risalah Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini kitab usul fikih. Nanti akan saya bahas sedikit contohnya adalah tentang pembahasan ketika beliau mengatakan bahwasanya Al-Quran semuanya berisi bahasa Arab. Tidak ada selain bahasa Arab dalam Al-Quran. Nah itu mazhab yang beliau pilih. Tentunya ada perselisihan pendapat di kalangan ulama, namun Imam Syafi'i memilih semua yang ada dalam Al-Quran adalah bahasa Arab. Dan di sini contoh kita bandingkan ya satu lagi adalah tulisannya ini ya Syekh Bafadl Al-Hadrami ya yang dikenal dengan Muqaddimah Hadramiyah. Ya, Muqaddimah Hadramiyah. Di sini ada satu kutipan nanti tentang masalah sholat jamaah, insya Allah akan Anda bacakan. Nah, perbedaan yang mencolok ini menyebabkan atau didasari karena memang taklid di zaman itu luar biasa. Fanatik kepada madhab dan tidak adanya upaya untuk berijtihad. Sebagaimana pernah saya sebutkan ketika kita buat video waktu bersepeda itu. Jadi, usaha-usaha untuk mengembalikan ijtihad ya itu tidak ada atau sangat sedikit sekali di masa-masa 7 sampai 10 Hijriah di abad 7 sampai 10 Hijriah sehingga ini berpengaruh kepada tulisan-tulisan ulama yang ada di zaman itu sampai akhirnya muncul seperti al-Imam Az-Zinjani dengan kitab beliau ya Takhrijul Furu' al-Usul, kemudian muncul juga Isnawi dengan kitab beliau Atam. Di kitab-kitab beliau Takhrijul Furu' al-Usul itu benar-benar mengajarkan kepada kita bagaimana seorang ulama fikih itu berijtihad menggabungkan antara dua ilmu yaitu ilmu usul fikih dan juga ilmu fikih. Sehingga ketika mereka belajar ilmu usul fikih, ketika membaca kitab Takhrijul Furu' al-Usul itu benar-benar menerapkan ilmu mereka. Ya. Karena di situ banyak sekali contoh-contoh untuk kita mengembangkan bagaimana ilmu usul fikih kita itu supaya bisa dipakai seperti sebuah keterampilan, ya, bukan hanya sekedar pengetahuan saja. Nah, di sini Syekh Al-Qawasimi mengutip dari tulisannya Syekh Al-Hadrami. Di jam sini ya. Jangan ribut ya, diam. Nah, ini ana bacakan ya, tentang masalah salat jamaah. Ya, tentang masalah salat jamaah. Duduk, Izam duduk. Aku ngapain? Ya, ini abah lagi minum kopi sama belajar. Izam duduk sini. Nah, di sini tentang masalah salat jamaah di Muqaddimah Hadramiyah dikatakan wal jama'atu lirrajuli fil masjidi afdal. Dan salat berjamaah bagi laki-laki di masjid itu lebih utama. Illa idza kanatil jama'atu fil baiti aktsar, kecuali apabila jumlah orang yang berjamaah di rumah lebih banyak. Ya, artinya jamaah itu hukum asal di masjid, tapi kalau di masjid orangnya sedikit ya, seperti salat duhur di Jakarta gitu ya, atau di kota-kota, duhur enggak ada orang. Kemudian di rumah jumlah orang yang berjamaah lebih banyak, maka lebih afdal di rumah. Wa maka surat jama'atuhu afdalu. Dan yang jumlah orang yang berjamaahnya itu lebih banyak, yaitu lebih afdal. Ini di sini yang akan kita bahas. Jadi jamaah yang jumlah orangnya lebih banyak itu lebih afdal, kecuali katanya illa idza kana imamuha hanafiya, kecuali apabila imamnya adalah orang yang bermadzhab Hanafi. Artinya kalau imamnya bermadzhab Hanafi, ya, selain bermadzhab Syafi'i, maka tidak afdal. Lebih baik tidak ikut salat jamaah. Nah, ini fenomena ini dulu di Masjidil Haram juga banyak, sampai salat jamaah itu diulang beberapa kali. Dan kita tahu bahwasannya alasan yang disampaikan oleh ulama-ulama Syafi'iyah ini adalah karena masalah-masalah yang diperselisihkan. Misalkan ya, ulama Hanafi menganggap bahwasannya suatu gerakan dalam sholat itu bukan merupakan rukun. Sedangkan dalam mazhab Syafi'iyah itu dianggap rukun. Maka enggak sah sholat kepada orang yang bermadzhab Hanafi ini. Atau dianggap wajib oleh mazhab Syafi'iyah dan tidak dianggap wajib oleh mazhab yang lain. Nah, ini maka tidak sah. Tentunya ini fanatiknya ekstrim. Yeah. Izam turun, jangan naik-naik situ, bahaya. Ya, fanatiknya cukup ekstrim. Karena mereka sampai mengatakan sholat bersama imam yang selain mazhab Syafi'i itu lebih baik ditinggalkan ya, lebih baik ditinggalkan. Padahal ulama sepakat kalau dalam masalah-masalah ijtihad itu kita tidak boleh terlalu ketat ya, apalagi ijtihadnya ijtihad yang boleh ya, ijtihad yang boleh, perselisihan yang boleh, tidak boleh saling mengingkari ya, la ingkara fi masail ijtihad. Jadi tidak boleh saling mengingkari dalam masalah ijtihad. Selama ijtihad itu ijtihad yang boleh, maka tentunya hukum fikihnya lebih luas ya. Nah, antum yang tanya judul pembahasan kok enggak ada Ustaz? Sudah ana tulis di status sebelumnya. Jadi di status sebelumnya ana tadi sudah mengumumkan bahwa metode penulisan di zaman Imam Syafi'i, di zamannya Imam Syafi'i dengan abad 7 sampai 10 itu berbeda. Ya, di situ antum bisa lihat di status sebelumnya. Nah, berbeda dengan tulisannya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita lihat di sini ya, bagaimana Imam Syafi'i menyikapi perbedaannya. Benar-benar dengan dalilnya. Nah, ini di kitab Ar-Risalah ya. Kalau tadi Muqaddimah Hadramiyah, ini Ar-Risalah. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan wa min jima'i ilmi kitabillah al-ilmu bi anna jami'a kitabillahi innama nazala bilisanil Arab. Di antara hal-hal yang penting tentang mengilmui kitabullah adalah kita mengilmui atau mengetahui bahwasanya semua bahasa yang ada dalam Al-Quran adalah turun dengan menggunakan bahasa Arab. Dan beliau mengatakan, Wal-Quranu yadullu ala an-laysa fi kitabillahi syai'un illa bilisanil Arab. Al-Quran sendiri menunjukkan bahwasanya tidak ada sesuatu pun di dalam Al-Quran kecuali menggunakan bahasa Arab. Nah, beliau mengatakan di sini, wa wajada qailu hadzal qaul man qabila dzalika minhu taqridan lahu wa tarkan lil mas'alati lahu an hujjatihi wa mas'alati ghairihi mimman khalafahu. Beliau menyikapi orang yang berselisih dengan beliau. Beliau mengatakan, orang yang mengucapkan bahwasanya Al-Qur'an itu ada ya sebagiannya yang tidak berbahasa Arab, orang yang seperti ini punya pengikut juga, kata beliau, orang yang taklid kepadanya. Jadi dia mengatakan bahwasanya Al-Quran itu ada yang tidak berbahasa Arab, kemudian dia punya pengikut juga yang taklid kepada dia. Kenapa taklid? Karena tarkan lil mas'alati lahu an hujjatihi. Dia benar-benar menyerahkan ya masalah ini kepada syekhnya tanpa melihat dalilnya dan tanpa melihat hujjahnya ulama-ulama yang lain selain gurunya. Enggak ada gelas. Ya, melihat pendapat selain gurunya. Sehingga mereka hanya melihat pendapat gurunya saja. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i kemudian membantah dengan dalil-dalil. Setelah ini ya akan kita bacakan. Bismillah. Beliau mengatakan wa bitaqlidi aghfala man aghfala minhum wallahu yaghfiru lana wa lahum. Nah, ada pada Imam Syafi'i. Beliau mengatakan dan karena taklid ya banyak orang yang lalai di antara mereka, semoga Allah SWT mengampuni kita dan mereka. Nah, ini adab masyaallah. Wa la'alla man qala inna fil Qur'ani ghayra lisanil Arab wa qubila dhalika minhu dhahaba ila anna min al-Qur'ani khassan yajhadu ba'dahu ba'dul Arab. Ya. Dan barangkali, kata beliau, orang yang mengatakan bahwasanya di dalam Quran itu ada bahasa selain Arab dan hal itu diterima oleh pengikutnya, dia berpendapat bahwasanya di dalam Al-Quran ini ada lafaz-lafaz khusus, ya, atau bahasa beberapa kata yang tidak diketahui oleh sebagian orang Arab. Nah, ini menjadi dalil bagi dia bahwa ketika sebagian orang Arab itu tidak tahu arti dari beberapa kata dalam Al-Quran, menunjukkan bahwasannya ada di dalam Al-Quran itu bahasa selain Arab. Kata Imam Syafi'i, logika seperti ini tidak benar. Kenapa? Karena gini aja, kalau kita Indonesia nih ya, kita orang Indonesia, apakah ada gitu orang Indonesia yang tahu semua kosakata bahasa Indonesia? Kan enggak, gitu kan. Jadi argumentasinya orang yang mengatakan bahwasanya di dalam Al-Quran ada selain bahasa Arab itu didasari karena ada sebagian orang Arab yang tidak tahu arti beberapa kata dalam Al-Quran. Nah, kemudian Imam Syafi'i mulai menjelaskan perlahan-lahan. Beliau mengatakan, walisanul Arab awsa'ul al-sinati madhaba wa aktharuha al-fadha. Sebelum beliau membantah, beliau menjelaskan dulu bahasa Arab itu seperti apa. Beliau mengatakan bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling luas, ya madhab-madhabnya banyak, ada beberapa logat banyak sekali bahkan, dan lafadznya sangat banyak sekali, di mana setiap makna yang kita ingin sampaikan itu punya lafadz yang menyampaikan, tidak seperti bahasa lain. Kadang-kadang dalam bahasa kita ingin menyampaikan sesuatu itu kita bingung kata-katanya apa ya gitu. Dalam bahasa Arab ada semua. Bahkan kata singa itu ada puluhan ya untuk mengungkapkan kata singa. Pedang ada puluhan kata untuk pedang. Cinta ada puluhan kata untuk cinta dan seterusnya. Nah, beliau mengatakan wala na'lamuhu yuhitu bi jami'i ilmihi insanun ghairu nabiyyin. Dan kami tidak tahu ada orang yang menguasai seluruh kata dalam bahasa Arab kecuali nabi, kata beliau. Walakinnahu la yadhhabu minhu syai'un 'ala 'ammatiha. Tapi meskipun sebagian orang Arab tidak tahu, bukan berarti ada bahasa yang luput, tidak diketahui oleh semua orang Arab, enggak. Misalkan ya, kita orang Indonesia. Orang Jawa tahu sebagian, enggak tahu sebagian. Orang Kalimantan tahu yang tidak diketahui oleh orang Jawa, ya. Orang Sumatera mengetahui apa yang tidak diketahui oleh orang Kalimantan, dan begitulah seterusnya. Jadi Quraisy mengetahui beberapa bahasa yang tidak diketahui oleh kabilah lain, ya. Ada Bani Tamim, ada kabilah At-Ta'i misalkan, yang tahu sebagian bahasa tidak diketahui oleh Bani Tamim, misalkan seperti itu. Itu bisa jadi, kata Imam Syafi'i. Jadi diskusinya Imam Syafi'i itu tenang, pelan, santai, ya, runut gitu. Hatta la yakuna mawjudan fiha man ya'rifuhu atau man la ya'rifuhu. Sehingga tidak bisa kita mengatakan ada di kalangan orang Arab ini yang sama sekali tidak tahu, ya. Artinya apa? Setiap bahasa yang tidak diketahui oleh sebagian orang Arab itu diketahui oleh orang lain. Jadi enggak ada satu bahasa yang tidak diketahui sama sekali, enggak ada. Nah, itu kata Imam Syafi'i. Dan beliau sudah kita ketahui juga bahwasanya belajar bahasa Arab sampai 20 tahun lebih, ya, di Bani Huzail. Wal ilmu bihi 'inda al-Arab kal ilmi bisunnah 'inda ahli al-fiqh. Nah, kemudian beliau analogikan dengan ilmu hadis. Beliau mengatakan, mengetahui bahasa Arab bagi orang Arab itu seperti mengetahui hadis bagi ulama fikih. La na'lamu rajulan jama'a sunana falam yadhhab minha 'alaihi syai'un. Tidak kami ketahui seorang ulama pun yang dia mengumpulkan semua hadis, kemudian tidak ada satu hadis pun yang luput darinya. Enggak ada orang ulama seperti itu. Ya. Fa idza jumi'a 'ilmu 'ammati ahli al-'ilmi biha ata 'ala as-sunani. Tapi kalau kita kumpulkan semua ulama, ya, maka kita akan mengetahui semua sunnah, semua hadis akan kita ketahui. Karena apa? Semua ulama sudah kita kumpulkan dan mereka punya sebagian, akhirnya kita kumpulkan jadi komplit. Wa idza furriqa ilmu kulli wahidin minhum dhahaba 'alaihi syai'u minha. Tapi kalau kita pisah, maka sebagian ilmu tersebut ya hilang dari sebagian mereka karena mereka tidak berkumpul, ya, tidak memiliki semuanya. Tsumma kana ma dhahaba 'alaihi minha mawjudan 'inda ghairihi. Dan ilmu yang tidak diketahui oleh dia ada pada ulama yang lain. Wa hum fil 'ilmi tabaqat. Dan ulama dalam masalah mengetahui sunnah ini bertingkat-tingkat. Minhumul jami' li aktsari, ada ulama yang dia menguasai banyak hadis. Wa in dhahaba 'alaihi ba'dhuh, meskipun sebagiannya tidak dia ketahui. Wa minhumul jami' li aqalla mimma jama'a ghairuh, ada yang mengumpulkan hadis yang lebih sedikit daripada yang dikumpulkan oleh ulama yang lain. Wa laisa qalilu ma dhahaba min as-sunani 'ala man jama'a aktsaraha dalilan ala an yutlaba ilmuhu inda ghairi tabaqatihi min ahli al-ilmi. Nah, ini bagus sekali. Dan hadis yang tidak diketahui oleh sebagian ulama ini bukan dalil bahwasannya kita cari hadisnya bukan di generasinya. Artinya apa? Di setiap generasi itu hadis komplit. Bukan berarti kalau enggak ada, ya, di sebagian ulama adanya di generasi yang lain, itu enggak mungkin, kata beliau. Ya, pasti ada di satu generasi itu. Nah, bal yutlabu an nudara'ihi ma dhahab 'alaihi, bal kita cari, akan tapi kita cari ilmu hadis tersebut di ulama yang satu generasi dengannya. Hatta yu'ta 'ala jami'i sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai kita bisa mengetahui semua sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bi ummi huwa wa ummi bi abi huwa wa ummi fa yatafarradu jumlatul ulama bi jam'iha wa hum darajatun fi ma wa'u minha. Itu pun pemahaman mereka juga berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Baru kemudian beliau balik lagi ke bahasa Arab. Beliau mengatakan, wa hakadha lisanul arab inda khasatiha wa ammatiha. Demikianlah bahasa Arab bagi sebagian orang Arab dan bagi keseluruhan orang Arab. Jadi kalau sebagian orang Arab, ya maklum, ada beberapa orang Arab yang tidak mengetahui sebagian bahasa Arab. Tapi kalau kita kumpulkan semuanya, maka kita akan mengetahui bahasa Arab semuanya juga. Ya, maka Imam Syafi'i ingin menyampaikan, kalau antum belajarnya masih sedikit, ya otomatis dapatnya sedikit. Tapi kalau antum keliling Arab semuanya, antum akan tahu lebih banyak. Ya, kesimpulannya seperti itu. Nah, ya, dan seterusnya lah, ya. Nah, dalil yang kedua, argumentasi yang kedua yang disampaikan oleh orang mengatakan bahwasanya di dalam Al-Quran itu ada bahasa selain Arab. Apa dasarnya? Qala fa in qala qail. Nah, ini fan qala seperti ini. Jadi diskusi, model diskusinya Imam Syafi'i ini menarik. Jadi beliau sebutkan dalilnya orang yang menyelisih beliau, beliau bantah satu-satu ya. Kemudian dalil kedua beliau mengatakan, kalau masih ada yang mengatakan faqad najidu minal ajami man yantiqu bi syai'in min lisanil arab. Nah, kami kadang-kadang menemukan ada orang non-Arab yang menggunakan bahasa yang dipakai oleh orang Arab tersebut. Apa katanya? Falidzalika yahtamilu ma wasaftu ya min ta'allumihi minhum. Kata Imam Syafi'i, kenapa kamu menyimpulkan kalau ada orang non-Arab bicara dengan bahasanya yang dipakai oleh orang Arab, berarti itu adalah bahasa non-Arab. Orang Arab belajar dari non-Arab. Ya. Kenapa tidak disimpulkan bahwasanya non-Arab itu belajar dari orang Arab? Ya, kata Imam Syafi'i, bisa jadi ya, seperti yang saya katakan, mereka belajar dari orang Arab. Fa illam yakun mimman ta'allamahu minhum ya, fala yujadu yantiqu illa bil qalil minhu. Kalau memang dia enggak belajar dari orang Arab, bisa jadi dia hanya mengucapkan sedikit bahasa Arab saja, enggak mungkin semuanya. Ya banyak enggak mungkin, pasti ada persamaan 1-2. Ya. Wa man nataqa bi qalilin minhu fa huwa tabi'un lil arabi fi. Dan kalau orang itu hanya mengucapkan 1-2 kata sedikit dari bahasa Arab, maka kita hukumi itu masih bahasa Arab karena yang lebih dominan. Wala nunkiru idz kana lafdhu qila ta'alluman aw nutiqa bihi mawdu'an aw yuwafaqu lisanul ajam aw lisanul ajami yuwafiqu lisanul ajam aw ba'dahu qalilan min lisanil arab. Dan beliau mengatakan, dan kami enggak mengingkari, ya, sebuah bahasa itu bisa dipelajari atau bahkan digunakan secara asli di dalam bahasa non-Arab dan sesuai lafadznya dengan lafadz Arab, ya. Kita enggak mengingkari itu. Jadi bisa saja dua bahasa memiliki beberapa kesamaan, itu bisa saja, kata beliau. Nah, padahal ma'atana'i diyariha, secara daerah jauh. Wakhtilafi lisaniha, bahasanya beda. Wabudil awasiri bainaha, dan banyak faktor-faktor yang berbeda antara keduanya. Yang ketiga, dalil yang ketiga, fa'il qala qail. Jadi, dalil yang kedua tadi dibantah oleh Imam Syafi'i dengan ihtimal. Itu kan baru kemungkinan. Dan kita punya kaidah dalam ilmu usul fikih, ya. Ad-dalil idza tatarraqa ilaihi ihtimal batala bihi al-istidlal. Sebuah dalil apabila banyak memiliki kemungkinan, maka enggak boleh dijadikan dalil. Jadi kalau antum mengemukakan sebuah argumen, kemudian saya bisa membantah, mungkin maksudnya ini, mungkin maksudnya itu, maka artinya argumentasi antum itu tidak bisa digunakan untuk dalil karena sifatnya memiliki banyak kemungkinan. Ya. Yang ketiga, dalil yang ketiga. Fa in qala qa'il. Kalau orang lain berkata, "Mal hujjah fi anna kitaballahi mahdun bilisanil arab la yakhlituhu fihi ghairuh." Sekarang gantian. Ya. Yang tidak sepaham dengan Imam Syafi'i minta dalil. Kalau begitu apa dalilnya bahwasanya Al-Qur'an itu murni bahasa Arab? La yakhlituhu fihi ghairuh. Tidak ada bahasa lain yang mencampurinya. Imam Syafi'i ketika diminta dalil langsung disebutkan dalil dari Al-Qur'an. Beliau mengatakan fal hujjatu fihi kitabullah. Dalilnya adalah Al-Qur'an itu sendiri. Qala Allah Ta'ala, "Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumih." Surah Ibrahim al-ayah ar-rabi'ah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali dengan bahasa kaumnya." Fa in qala qailun, "Fa inna ar-rusla qabla Muhammadin kanu yursaluna ila qaumihim khassa." Orang yang tadi mengatakan, "Wah, di sini ada celah nih. Kan setiap rasul diutus dengan bahasa kaumnya. Itu kan rasul-rasul sebelum Muhammad. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk alam semesta, ya. Rahmatan lil alamin." Nah, maka dibantah. Rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad mereka diutus kepada kaumnya masing-masing. Tapi Muhammad SAW diutus kepada seluruh manusia. Nah, jadi bisa jadi bahwa di dalam Al-Quran ada bahasa selain bahasa Arab. Ya. Faqad yahtamilu an yakuna bu'itha bi lisani qaumihi khassah wa yakunu 'ala an-nasi kaffa an yata'allamu lisanahu wa ma ataqu minhu. Tapi Imam Syafi'i menjawab, ya bisa jadi kita katakan begini aja. Nabi Muhammad itu orang Arab, ya Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Lah terus yang lain bagaimana? Ya belajar bahasa Arab. Gitu aja kata Imam Syafi'i. Ya, belajar bahasa Arab. Nah, yang lain atau kemungkinan yang kedua, memang benar-benar Nabi Muhammad SAW menggunakan bahasa mereka semuanya. Ya. Jadi ada dua kemungkinan sekarang. Jadi Imam Syafi'i tidak mengingkari. Ya, beliau menyebutkan dua-duanya. Bisa jadi dengan bahasa Arab dan orang lain belajar bahasa Arab. Atau memang benar-benar Nabi SAW menggunakan bahasa Arab dan non-Arab. Nah, sekarang kita lihat faktanya. Apakah Nabi SAW menggunakan bahasa Arab aja atau ada juga bahasa non-Arab. Kan gitu. Jadi debatnya benar-benar diskusinya itu tenang, ya. Diskusinya Rasul, diskusinya Imam Syafi'i itu benar-benar tenang, santai dan tidak provokatif sifatnya, ya tenang dibahas secara ilmiah oleh beliau. Nah, beliau mengatakan, fa idza kanatil alsinatu mukhtalifatan bima la yafhamuhu ba'duhum an ba'din bila fala budda an yakuna ba'duhum tab'an li ba'din wa an yakuna al-fadlu fil lisan al-muttaba' 'ala at-tabi'. Kalau bahasa itu beda-beda, kata Imam Syafi'i, sebagian bangsa tidak bisa memahami bangsa yang lain, maka seharusnya keutamaan itu ada pada bangsa yang diikuti bahasanya, yaitu bahasa Arab, di mana bahasa Arab lebih dominan, sehingga bahasa lain, orang-orang yang berbahasa dengan selain Arab itu harus mempelajari bahasa Arab. Ini sudah merupakan keutamaan bagi bahasa Arab, kata beliau. Wa aulan nasi bil fadli fil lisani man lisanuhu lisanun nabi. Dan orang yang paling utama adalah orang yang bahasanya sama dengan bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa la yajuzu wallahu alam an yakuna ahli lisanihi atba'ani ahli lisanin ghairi lisanihi fi halfin wahid. Dan enggak boleh, ya enggak pantas orang yang bahasanya sama dengan bahasa Nabi justru malah mengikuti bahasa yang lain meskipun satu huruf, kata beliau. Nah, ini menyebabkan Nabi SAW tidak punya keistimewaan nanti di dalam bahasanya. Bal kullu lisanin tabi'un li lisanihi. Yang benar adalah, ya pola pikir yang benar adalah semua bahasa mengikuti bahasanya Nabi SAW. Karena beliau lah yang menyampaikan agama Islam. Yang diamanai oleh Allah SWT untuk menyampaikan agama Islam dengan bahasa beliau, bahasa Arab. Wa kullu ahli dinin qablahu fa 'alaihim ittiba'u dinih, sebagaimana setiap agama yang lain wajib mengikuti agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian beliau sampaikan dalil-dalil yang banyak sekali yang menunjukkan intinya adalah bahwa metode Imam Syafi'i di dalam menulis buku itu berbeda dengan metode ulama-ulama yang ada di abad ke-7 sampai 10 Hijriah. Ya, kalau tadi kita sebut ya dalam ini ya Muqaddimah Al-Hadramiyah ini, bahwasanya disebutkan di situ bahwasanya hukum salat jamaah itu bagi laki-laki lebih utama di masjid. Kecuali kalau jumlah jamaah di rumah lebih banyak, maka lebih utama di rumah. Dan kalau jamaah di masjid itu jumlahnya lebih banyak, maka lebih utama di masjid, kecuali kalau imamnya seorang Hanafi. Jadi kalau imamnya adalah orang Hanafiyah, maka lebih afdal salatnya di rumah aja, enggak usah di masjid. Nah, ini ta'assub. Ya, ini ta'assub. Maka hal ini diingkari oleh Syekh Al-Qawasimi. Nah, bagaimana nasib ijtihad di zaman itu, abad ke-7 sampai abad ke-10 Hijriah? Apakah enggak ada sama sekali orang-orang yang mazhab Syafi'iyah yang mujtahid seperti zaman-zaman sebelumnya? Di mana orang-orang seperti Izzuddin Ibn Abdissalam? Di mana orang-orang seperti Al-Imam Al-Bulqini? Apakah orang-orang seperti itu sudah tidak ada? Jawabannya ada. Ya, siapa mereka? Insya Allah kita akan bahas pada video yang berikutnya. Ya, ada ulama yang hebat dan saya senang banget baca buku beliau. Ya, di antara buku yang jarang saya kalau beli buku yang tebel gitu saya baca sampai habis, tapi buku ini saya baca sampai habis dan saya pelajari bersama teman-teman dulu waktu kuliah. Ya, syarah kitab hadis, tapi modelnya usul fikih. Nah, ini luar biasa. Insya Allah kita akan bahas besok. Jadi dikit-dikit aja, yang penting infonya masuk. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.